Bagaimana hukumnya kalau kita sholat? Kita kena najis, namun diketahui setelah sholat selesai. Pernahkah sholat diulang? Jangan sholatnya sudah syah, tidak perlu diulang. Ya, dalil adalah hadis. Sudah pernah lagi pembahasan syarat sholat. Nabi sholat. Ya. Kemudian di tengah sholatnya beliau lempar sepatunya, karena Jibril memberitahu bahwa ada najis di dalamnya. Dan Nabi tidak mengulangi sholat yang sudah lalu. Jelas ya, karena dia sudah syah sesuai dengan tuntunan-tuntunan dan ketentuan.